Mengapa rindu semakin menyiksa? Ku selalu terbayang dirimu sirna di telan sepi. Yang terasa kepergianmu terus menggoda kenangan yang lalu indah tak bertepi. Kau pergi menyisakan cinta jiwaku mengembara. Di sini.